Hayyakum Allah. Seperti biasa, setelah kita melaksanakan salat zuhur di hari Senin, dilangsungkan dengan thalabul ilmi yang insya Allah akan diisi pada hari ini oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Tamtowi Musyaddad MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya ada informasi, insyaallah mulai hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2007 di Masjid Darul Ihsan diadakan paket kajian akidah filsafat Islam, yang insyaallah para pembicaranya yang pertama adalah Ustadz Munir MA, dosen Fakultas Usuluddin UIN Bandung. Yang kedua Ustadz Bang Anes, dosen Fakultas Usuluddin UIN Bandung. Yang ketiga Ustadz Ajid Tohir, dosen Fakultas Adab Humaniora UIN Bandung. Yang keempat Ustadz Husain Al-Kaf, dosen Fakultas Usuluddin UIN Bandung. Dan yang kelima adalah Ustadz Miftah F. Rahmat dari Yayasan Matahari Bandung. Untuk itu kepada jamaah yang akan mengikuti paket kajian akidah filsafat Islam, insyaallah kita memulai pada hari Rabu besok ya, tanggal 7 Februari tahun 2007. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, dengan segala hormat kepada Bapak Kiai Haji Tamtowi untuk menyampaikan ceramahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah tadi memaran ya. Ya wadi dia. Dan es khutbah Jumat danya. Bisi majarkan Jumatan ge laporan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Maaf pakai blangkon, bukannya mau ngedalang. Memang bukan dalang. Yang jelas biar gak ada saingan aja. Dongeng apa ya? Bercerita tentang banjir. Nyusul musibah di mana-mana ini. Sedikit aja mengenai fenomena alam ya. Di dalam agama itu ada aturan main. Terutama di dalam masalah penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita kutip sebuah hadis. Kalau Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Bila Anda mengetahui sebuah kemungkaran di tengah kemasyarakat, di tengah kehidupan masyarakat, entah itu di jalan, di kantor, atau di mana gitu ya. Yang namanya kemungkaran itu bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilarang oleh agama itu mungkar. Nah, bila Anda melihat kemungkaran, maka yang paling pertama harus bertanggung jawab adalah fabiyadihi. Yang dimaksud dengan yadihi tangan ini bukan tangan ini, tapi orang atau pihak yang mempunyai wewenang otoritas hukum, penguasa. Artinya, bila terjadi kemungkaran, penguasa harus bertindak. Kalau di dalam tatanan kehidupan kita, barangkali eksekutif sama yudikatif. Kejaksaan, pengadilan, polisi, eksekutif, pemerintah. Kalau mereka pihak pertama ini tidak bertindak, dia akan diminta pertanggungjawaban langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. kenapa engkau mendiamkan? Padahal engkau mempunyai wewenang untuk menindak. Mendiamkan aja, bersikap mendiamkan aja dosa, apalagi dia ikut-ikutan terlibat. Dan di kita banyak kasus oknum terlibat. Jadi bukannya mencegah, malah dia ikut di dalamnya. Kemudian siapa pihak kedua yang harus bertindak? Kalau pihak pertama ini mandul, maka menurut Rasulullah, fabilisanihi. Yang dimaksud dengan lisan ini, lidah ini yang dimaksud adalah pihak atau kelompok di mana suara mereka diperhitungkan oleh penguasa. Kalau ngomong penguasa takut. Siapa mereka? Ya legislatif, wakil rakyat, wakil partai. Sekarang bukan wakil rakyat kayaknya. Karena semuanya memikirkan partainya sendiri, memikirkan perutnya sendiri. Ya rakyat kayak begini terus saja mereka melipat gandakan wewenangnya ada di mereka, anggaran. Ya sekarang itu legislatif sama lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Berarti umpamanya MUI harus bicara. Ormas-ormas, asosiasi-asosiasi, asosiasi buruh, asosiasi petani, asosiasi apa kayak ya. Harus bicara mereka. Jadi siapa yang harus berbicara, yaitu pihak-pihak yang suaranya diperhitungkan dan didengar oleh pihak penguasa. Jadi mereka harus menegakkan pendekatan kepada penguasa untuk bertindak segera. Seandainya pihak yang mempunyai suara ini, yang suaranya didengar ini juga mengambil sikap diam, mereka dosa di hadapan Allah. Dosa. Seorang tokoh, apalagi pimpinan ormas, pimpinan asosiasi, pimpinan partai, melihat kemungkaran di tengah masyarakat kok diam dan tidak mendorong para eksekutif untuk melakukan tindakan. Nah kalau yang dua ini tidak berfungsi atau kurang berfungsi, maka Rasulullah mengambil tahapan yang ketiga. Siapa mereka? Fabiqolbihi. Ini adalah masyarakat umum. Masyarakat umum kan mereka gak punya otoritas hukum. Ngomong juga gak didengar. Fabiqolbihi, minimal ada pengingkaran dalam hatinya terhadap kemungkaran itu. Karena pengingkaran terhadap sebuah yang negatif, itu minimal dia tidak mendekati dan minimal dia gak ikut-ikutan, gak terlibat. Nah seperti itu. Jadi di sini Rasulullah menekankan, melarang kepada masyarakat umum yang tidak mempunyai otoritas hukum, tidak diperkenankan mengambil alih peran dan fungsi otoritas hukum. Karena gak ada polisi, dia bertindak sebagai polisi dan menangkapnya dan dia memenjaranya yang gak benar. Atau menghakimi massa gitu ya, gak diperbenarkan. Tetap ada tahapannya. Nah sekarang, bila tiga ini tidak berfungsi, penguasanya tidak mengambil tindakan, bahkan terlibat oknumnya, umpamanya. Kemudian yang punya suara juga membiarkan, bahkan ikut-ikutan terlibat di dalamnya, dan masyarakat juga tidak mendorong yang punya suara untuk bicara, tidak mendorong yang punya otoritas hukum untuk bertindak, bahkan juga mereka ikut-ikutan terlibat. Kalau tiga-tiganya tidak berfungsi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengfungsikan peringatan, yaitu pihak keempat. Siapa pihak keempat? Pihak keempat adalah fenomena alam. Fenomena alam yang bicara, yang memperingatkan. Orang yang di gunung merasa aman, dia kena longsor, kena lumpur. Orang yang di dekat pantai, dia kena banjir. Orang yang jauh dari pantai, jauh dari gunung, dia kena demam berdarah. Yang ya kena flu burung juga, ya ta. Orang yang transportasi ya pesawat juga taunya hilang, ya kemungkinan meledak di atas, yang naik kapal juga tenggelam, ah barangkali kalau kereta api aman juga kecemplung sungai, bahkan anjlok, ada. Ya fenomena alam berbicara. Bahkan banyak ayat Quran dan hadis yang menyatakan bila kemungkaran terjadi dan tidak ada yang berfungsi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan fenomena alam, walaupun yang tidak terlibat berbuat dosa, yang itu semuanya kena. Kayak banjir di Jakarta kan enggak pilih-pilih, rumah ini kelelep, rumah itu enggak gitu, umpamanya enggak kan. Semuanya rata. Fenomena alam bagi orang itu berbeda penerimanya. Ada sebuah musibah dikirim dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi si A bisa merupakan azab, bagi si B bisa merupakan rahmat. Begitu juga nikmat datang dari Allah, bagi si A nikmat itu bisa jadi azab, bagi si B bisa jadi rahmat. Contoh gini, kalau dalam nikmat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kenikmatan di alam dunia. Kadang-kadang ada sebagian orang berpikir, ya Allah, perasaan saya ini alhamdulillah sholat 5 waktu dijaga gitu ya, puasa di kantor juga rajin, enggak pernah bohong, enggak pernah macam-macam lah gitu. Tapi kok perasaan sepertinya bertubi-tubi musibah, entah penyakit, entah apalah gitu ya. Kadang-kadang bertanya. Kemudian ada yang satu lagi, saya lihat yang lain, orang yang enggak suka sholat, tukang mabok, malah suka main perempuan, tapi kok mujur gitu ya. Karirnya bagus, rezekinya banyak, gitu, orangnya sehat terus, sementara saya sakit-sakitan gitu ya. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, wala yahsabannal ladina kutilu fi sabil wala yahsabannal ladina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman walahum adzabun muhin. Jangan engkau sangka, wala tahsabanna, wala yahsabanna, janganlah orang-orang kafir menyangka ketika Allah memberikan anugerah kepada mereka kesejahteraan melebihi dari yang lain, itu baik bagi mereka. Kata Allah sendiri, khairun li anfusihim innama numli lahum, sengaja Allah memberikan, membukakan kesejahteraan, membukakan dunia bagi mereka untuk apa? Liyazdadu isman, supaya dengan itu mereka mudah melakukan dosa, mudah membeli dosa, dan mereka azabnya berlipat ganda. Jadi kelihatannya menyenangkan gitu ya, tapi justru dengan itu dia celaka gitu. Dengan itu dia makin banyak dosanya dan makin tinggi azabnya. Itu Quran sendiri yang mengatakan begitu. Di satu sisi lain, orang yang beriman dikasih nikmat, oh itu malah jadi nikmat betul lah, insyakartum la azidan. Nah, kumbila disyukuri, nikmat itu bertambah, malah jadi pahala, malah ya berlipat ganda, malah jadi tinggi derajatnya. Jadi permasalahannya adalah sama-sama nikmatnya, tapi bagi ini azab, bagi ini rahmat. Yang jelas yang membedakan apa? Ternyata yang menjadikan seseorang bahagia itu bukan agenda kaya atau miskinnya. Bukan. Yang menjadikan seseorang bahagia itu adalah sikap Anda ketika kaya dan sikap Anda ketika diberi agenda kemiskinan. Saya kupas lagi masalah hal-hal yang negatif atau yang tidak menyenangkan seperti bencana alam atau fenomena atau penyakit. Bagi orang dia adab, bagi orang lain dia rahmat. Bagaimana adab? Ya karena memang dia dosanya banyak itu dan ininya, sehingga dia perlu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Tapi bagi sementara orang, ini kok orang soleh jauh dari anu, kok kelihatannya bertubi-tubi. Ternyata apa? Ternyata ada keterangan hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah tuh kalau mencintai seseorang, kecintaan seseorang itu dalam arti kata dia tuh ingin derajatnya tinggi gitu. Itu diberi oleh Allah cobaan. Dan dia disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, sikap sabar menghadapi cobaan itu, dosanya diampuni. Kedua, kredit poin, dia mengantongi kredit poin penghargaan, reward yang banyak dari Allah untuk pahala dan lain sebagainya. Yang ketiga, pangkatnya dinaikkan derajatnya. Sehingga bagi orang yang mengerti dalam menghadapi hal-hal musibah atau apa, dia tidak terfokus kepada agenda musibahnya, tapi dia terfokus kepada nilai. Sehingga kenikmatan menggapai nilai itu mengalahkan sakitnya musibah. Seperti anulah cerita Nabi Yusuf ya. Ketika dayang-dayang lagi ngiris dalam Al-Qur'an ya, lagi ngiris apa begitu, kemudian lewat Nabi Yusuf lewat, itu kan sampai jarinya diiris oleh pisaunya sendiri dan tidak terasa kan. Saking terpesonanya melihat cakapnya Nabi Yusuf alaihissalam. Coba kita rasakan, jangankan ini jari dipotong, kena jarum aja sakit. Tapi kenapa wanita-wanita tadi ketika motong jarinya kok tidak terasa? Karena ada sebuah kenikmatan yang mampu mengalahkan rasa sakit itu. Jadi begitu juga musibah. Rahmat bagi seseorang ketika ia mampu merasakan kenikmatan ampunan dosa, merasa kenikmatan berlipat gandanya kepenghargaan, merasa kenikmatan tingginya derajat, dan kenikmatan itu bisa mengalahkan rasa pedihnya musibah yang sedang dihadapi. Sampai-sampai ada keterangan gini hadis. Jadi sosok malaikat laporan sama Allah. Ya Allah, ini orang lihat schedule-nya, jadwalnya tinggal 2 bulan lagi dia hidup di alam dunia. Tapi niat pangkatnya karena ibadahnya ngedul lah, terkendo gitu ya, masih rendah derajatnya. Ini masih banyak bolong-bolong, masih banyak dosa yang harus dibersihkan. Kalau nunggu rutinitas apa yang ia lakukan, 2 bulan ini gak akan sampai derajat tertentu, dosanya juga dia pulang banyak dosa itu ini. Apa jawaban Allah? Kalau Allah menghendaki rahmat, kasih sayang kepada hamba itu, dia akan perintahkan malaikat, sisa waktu 2 bulan manfaatkan untuk menghapus segala dosanya, meningkatkan derajatnya sampai tinggi, melipatkan pahalanya dengan cara musibah, dan sabarkan dia. Dikirimlah musibah, entah fisiknya, entah keluarganya, entah hartanya, entah perusahaannya, apa yang bikin dia pusing lah gitu. Sehingga dia gak bangkit lah, kalau sakit mah gak ada dari ranjangnya. Kemudian dia sabarkan, itu selama 2 bulan, itu kalau roket mah bisa melejit, yang kalau dihitung ibadah 10 tahun itu gak nyampe, tapi kalau 2 bulan itu cepat. Dengan kesabaran terhadap musibah itu kayak roket begitu. Sehingga sampai limit waktu dia 2 bulan selesai, dia sudah dalam posisi derajat yang tertinggi, semua dosanya habis, bersih semua itu ini, akhirnya dipulang kepada Allah dalam kenikmatan. Jadi menurut kasat mata kita itu adalah musibah menyedihkan, tapi justru di balik itu adalah di situ ampunannya, di situ. Tapi bagi siapa? Bagi si A azab, bagi ini rahmat. Sama-sama musibah. Nikmat juga begitu. Bagi ini rahmat, bagi itu A azab. Lantas kehidupan ini apa? Kebahagiaan ini apa yang kita cari? Nah disinilah letak-letak kadang-kadang kita keliru. Selama ini kita berasumsi bahwa yang namanya kebahagiaan itu terletak pada agenda. Bukan. Saya akan merasa bahagia kalau saya naik pangkat. Saya akan merasa bahagia kalau gaji saya lebih banyak. naik terus. Saya akan bahagia kalau saya sehat. Saya akan bahagia kalau saya punya keturunan yang cakep-cakep. Jadi agenda-agenda aja. Saya akan bahagia kalau saya punya hotel di Bandung. Saya akan bahagia kalau. Jadi asumsi kita itu yang namanya bahagia itu agenda. Padahal bukan. Agenda itu apapun agenda yang kita alami sekarang, ketika mati semua ditinggal. Enggak ada yang dibawa satupun. Ya rumah, ya gaji, ya apa, ya pangkat, ya semua ditinggal. Yang dibawa apa? Nilai. Dari mana? Nilai dari sikap Anda menghadapi agenda itu. Sama-sama dikasih nikmat, yang ini bisa menghadapinya, menyikapinya dengan baik, yang ini enggak bisa. Yang ini punya nilai bagus, ini nilai jelek. Agendanya ditinggal dua-duanya, ketika mati yang dibawa, ini nilai A, ini jeblok. Itu. Persis kayak kita di kampus, zaman kita kuliah dulu. Yang di kampus, kita kuliah 4 tahun, S1. Ujung-ujungnya yang dibawa apa? Nilai dalam sebuah kertas. Kalau nilai A sampai kapan enggak akan berubah jadi B, jadi C. Kalau nilai D atau C enggak akan berubah jadi A. Dan ketika kita di wisuda, ruang kuliah ditinggal, dosen ditinggal, keperpustakaan yang dibawa cuma sekertas nilai. Karena kertas nilai itulah Anda bisa kerja dengan baik, Anda bisa mudah itu dan ini. Jadi begitu juga kita. Jadi di sini ada perbedaan sudut pandang antara Tuhan dengan kita, di mana kita berfokus kepada agenda yang akan ditinggal mati, sementara Tuhan tuh menunggu. Kamu mbok yang dicari itu jangan agenda yang ditinggal mati, tapi nilai kamu apa keluar dari dalam dunia. Buat apa kamu menjadi orang yang terkaya, tapi kan kamu nilainya jeblok, karena kamu menyikapinya dalam mencari harta dari mulai mencarinya aja udah gak benar, mengelolanya udah gak benar. Yang penting kau kaya, tapi entah dengan cara yang haram, entah dengan cara itu, sehingga kekayaan ditinggal, engkau nilainya jeblok. Akhirnya malah jadi paling sengsara. Nah, disinilah perbedaannya. Jadi Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menunggu nilai dari kita. Kenapa? Karena yang akan dibawa oleh kita itu nilai, bukan agenda. Makanya kalau orientasinya kita agenda, ada sesuatu perubahan agenda yang tidak menyenangkan aja, pusing, stres, akhirnya stroke. Setelah stroke. Paehna gejeger gitu nya. Di mana ya paeh tejeger? Tapi kalau yang kita nyari nilai, ada semacam secara psikologis semacam kesiapan mental. Karena masalahnya apa? Di dalam agama, yang menjadikan Anda tinggi derajat di sisi Allah itu bukan karena Anda menterinya atau bukan karena Anda satpamnya. Bukan karena Anda eselon 1 atau Anda eselon 4. Bukan itu. Walaupun Anda menjadi menteri dan tertinggi atau presiden sekalipun, tapi Anda tidak bisa menyikapinya, nilainya jeblok. Tapi kalaupun Anda walaupun eselon 4, walaupun di sini cuman satpam atau tukang sapu, tapi Anda jujur, amanah. Apa kata Rasulullah? Seorang pegawai atau pencari nafkah yang jujur amanah, dia bisa mencapai derajat berdampingan dengan para nabi walaupun dia bukan nabi. Itu ada keterangan. At-tajirus sadukul amin mal anbiya wasyuhada'i wassolihin. Jadi kalau menurut saya, derajat kewalian itu tidak didominasi oleh kiai. Tidak didominasi oleh ulama derajat kewalian itu. Iya. Apalagi kiai juga manusia. Jadi derajat kewalian itu bisa diraih dengan profesi apapun, tingkat apapun, asalkan you menyikapi yang benar terhadap agenda yang you terima. You dikasih kepala bagian ini, kerjaan dengan penuh kejujuran, kerjaan dengan penuh anu, you bisa jadi seorang waliullah. Daripada you bikin teknik-teknik bagaimana supaya naik pangkat dengan cara yang enggak benar, ya betul naik pangkat, ya betul naik anu, tapi you jeblok. Pangkat ditinggalkan, harta ditinggalkan, di sisi Allah Subhanahu wa taala hancur-hancuran. Jadi yang namanya kebahagiaan sejati itu sebenarnya ada dalam diri kita. Apapun posisi kita, apapun peran kita, apapun pekerjaan kita, kita bisa mendapatkan derajat yang tertinggi asal bisa menyikapinya. Dan itu ada di tangan kita. Ketika datang agenda enak, bisa menyikapinya. Ketika datang agenda yang gak enak, bisa menyikapinya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini, ajaban li amrin mu'min, inna amrohu kullahu biyadihi khair wala syadhalika illa mu'min. Hebat, luar biasa bagi kehidupan orang seberiman. Kenapa? Semua perkaranya dalam kehidupannya baik, gak ada yang jelek. Para sahabat kan bengong. Semuanya baik gimana ya Rasulullah? Iya. In asabatus sara, kalau dia beri kenikmatan, syakar. Dia bersyukur, menyikapinya dengan syukur dan itu baik bagi dia. Kalau dikasih agenda musibah, dia sabar. Di situ ampun, di situ pahala, di situ naik derajat. Baik juga bagi dia. Lantas, apalagi katanya? Jadi sebenarnya, bila kita mencari kebahagiaan, satu, ada dalam diri kita. Dua, sikapi apa yang sedang dilakukan oleh kita, yang dihadapi oleh kita, sikapi dengan baik, itu saja. Dengan penuh kejujuran, dengan menerapkan norma-norma keagamaan dalam pekerjaan kita sehari-hari, entah itu di rumah tangga, tanggung jawab sebagai seorang suami, entah ini kita di sini, tanggung jawab sebagai pimpinan karyawan, entah itu di jalan, tanggung jawab, entah itu di mana kita bertanggung jawab. Terapkan nilai-nilai agama, you, walaupun dengan modal eselon 4, walaupun dengan modal bagian yang terbawah, posisi yang terbawah di Telkom ini atau di mana. Tapi dengan sikap you, you bisa berdampingan dengan para nabi walaupun you bukan nabi. You bisa menjadi waliullah, kekasih Allah. Karena yang dilihat oleh Allah bukan jabatan you, tapi nilai yang kau bawa melalui jabatan itu. Makanya saya bilang, yang namanya kekasih Allah, yang namanya waliullah, tidak didominasi oleh para kiai, oleh para ulama. Siapapun kita, siapapun Anda, apapun posisi Anda, selama Anda bisa menyikapinya kehidupan ini, Anda bisa menjadi kekasih Allah, waliullah, berdampingan derajat yang luhur. Bahkan apa yang kita lakukan semuanya mengandung ampunan, mengandung nilai pahala dan mengandung tinggi derajat. Makanya kalau ingin bahagia, orientasi kita jangan agenda. Agenda pasti berlalu dan agenda pasti kita tinggalkan. Kalau ingin bahagia, orientasi kita dan yang harus kita gapai, lamun cek bahasa Sunda mah udagan urang, kudu kana nilai. Itulah singkat dari saya. Mudah-mudahan lain waktu, sebetulnya saya bawa flash disk untuk supaya lebih anu, tapi karena kelihatannya ngagoler wae dateng kumaha. Insyaallah lain kali ya. Sekian saja, kurang lebih maaf. Mudah-mudahan di Telkom ini kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Di Telkom ini kita bisa menjadi waliullah. Iya, gak mustahil. Di Telkom ini kita bisa mendapatkan nilai di sisi Allah yang tinggi. Apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, selama itu tidak keluar dari koridor rela agama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.